telun hancu hai di lage tu si si si dum nare le ram sabe lon ta peluka susah senang kabiasa hidup di dalam dunia belum dalam mencinta penting sabe bahagia dunia nyode memputang bukanlah diam saja dalam senan gerudang selalu mepusing kisah susah senang kabiasa hidup di dalam dunia belum dalam mencinta tak selalu bahagia. Sampo hati lunta siksa otaba mata hati serta lam rasa sampo etega ulunyo deta siksa oh sampai hati buka siksa kemana mata hati serta lam rasa oka ade ba cinta yang suci murni nyobite hanale biarkan aku sendiri bele hai de lon ka hoi an mungkin ku kembali ku tak sudi susah senang kabiasa hidup di dalam dunia belum dalam mencinta tak selalu bahagia. Belilunku, jangan pernah kamu kulihat lagi. Aku tak sudi, kini aku bute-bute tak sudi. Si gosaho, namanya saja roda memputar-putar. Tak percaya, silakan saja sayang you percaya. Bukan aku sok tahu, memang begitu adanya. Hanpa terasain kedrong, oh mupalohan jadi sah. Itu nanji hukum karma, susah senang kabiasa. Hidup di dalam dunia, belum dalam mencinta, tak selalu bahagia.